surat biru tertinggal memori, luka hati tersayat sembilu kata cinta, hiasan di dada melekat abadi selamanya. Tiada kata yang menghibur hati, semua indah bagai mimpi saja. Jangan lagi kau tangisi cinta yang terpisah karena keadaan. Pilu ku rasa seribu luka di dada, tapi tak kuasa, diri ini tak berdaya. Ku ingat sumpah setia, ku ingat sumpah setia kita berdua. Terasa tak percaya, terasa tak percaya kau jadi miliknya. Ku ingat sumpah setia, ku ingat sumpah setia kita berdua. Di sini aku sendiri bersama luka. Tiada kata yang menghibur hati, semua indah bagai mimpi sahaja. Jangan lagi kau tangisi cinta yang terpisah karena keadaan. Pilu ku rasa seribu luka di dada, tapi tak kuasa, diri ini tak berdaya. Ku ingat sumpah setia, ku ingat sumpah setia kita berdua. Terasa tak percaya, terasa